orang berteriak tentang ketidakadilan, kemiskinan. Mereka muncul bagaikan pahlawan. Tapi ironi, mereka tak pernah bisa membuktikan keberpihakan mereka pada yang lemah, pada yang teraniaya, pada yang miskin. Karena membela orang miskin, mereka menjadi kaya. Membela yang lemah, mereka punya posisi kuasa. Membela yang tertindas, mereka punya kekuatan yang melindas. Sangat menyedihkan, tapi itulah wajah dunia. Buktikanlah pada dunia bahwa kau punya kasih yang sesungguhnya. Sehingga tak hanya berteriak simpati pada orang miskin, tapi berbagi apa yang ada pada dirimu dan bukan mengambil keuntungan darinya. Tak sekedar berteriak tentang orang-orang susah dan tertindas, tapi engkau ada di sana menolong mereka keluar, sekalipun engkau harus merasakan ketertindasan yang sama. Buktikanlah pada dunia bahwa kasih ada pada dirimu dan bukan basa-basi. Agama tak lagi bisa hanya sekedar berkata damai, tapi justru menjadi pemicu kacau. Tiap kita tak lagi bisa sekedar menyebut nama Tuhan, tapi melululantakkan ciptaannya. Buktikan pada dunia bahwa kita memang punya cinta. Ya, bukan kata tapi perbuatan nyata. Berbagi dengan sesama itu indah. Karena itu jangan lagi pernah terjebak hanya dalam rangkaian kata-kata suci. Tapi bertandinglah dan wujudkanlah apa yang mesti, sehingga semua orang bisa melihat dan merasakan, dan mereka terhibur oleh cinta yang masih ada dan terasa karena kehadiran kita. Bersama saya, Digman Sirait.